akan baca sedikit sambil menunggu waktu maghrib tentang masalah udhiyah, sembelian, yang ana ambilkan dari kitab Subulus Salam, kitab keterangan Bulughul Maram. Udhiyah itu kalau di jamaknya udhahi namanya. Udhahi itu udhiyah. Sepertinya disebutkan di sini ka'annaha, sepertinya seolah-olah sesungguhnya udhiyah atau korban itu ishtaqat min ismil waqti alladhi syuri'a dhabhuha fihi, yaitu satu pengambilan atau ushtiqat yang diambil dari nama waktu alladhi syuri'a dhabhuha fihi, yang disyariatkan penyembelihannya di waktu tersebut. Wabiha, dan dengan itu sumial yauma yaumul adha, dinamakan hari itu hari adha, hari udhiyah. Idil adha, adha diambil dari kata udhiyah. Udhiyah sembelian, jamaknya udhohi. Jadi ya kata-kata dari sembelian atau udhiyah itu diambilkan dari waktunya yang disunnahkan di waktu tersebut untuk menyembelih. Karena waktu untuk menyembelih itu mulai terangkatnya matahari ditambah sedikit, mulai hari itu sampai nanti tanggal 13 atau akhir hari Arafah. Kalau sudah waktu maghrib, selesai sudah. Tidak ada sembelian. Kalau ada orang menyembelih sebelum waktu itu, misalnya sekarang ini tanggal 9, atau tanggal 13, tapi setelah maghrib, itu bukan jadi udhiyah, cuma jadi sembelian biasa. Kalau diniatkan sodako, ya jadi sodako. Kalau diniatkan dimakan, ya jadi makanan biasa. Tapi kalau mulai besok, yaitu mulai tanggal 10, mulai terangkatnya matahari ukuran tombak ditambah sedikit sampai tanggal 13 sebelum masuk waktu maghrib, itu yang kita sembelih. Kalau diniatkan sembelian, jadi pahala semuanya. Mau dibagikan ya jadi sodako, mau dimakan makanan yang bagus. Karena apa? Diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah, cuma di sini perlu diteliti bahwasannya untuk waktu itu lebih baik sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Kenapa? Karena Imam Abi Hanifah menyatakan bahwasannya sembelian itu sampai tanggal 12. Tanggal 13 tidak ada. Imam Syafi'i menyatakan tidak ada. Berarti tanggal 13 ini khilaf. Keluar dari khilaf, perbedaan para ulama lebih afdol. Jadi kalau tahun sekarang ini tahun 2014 atau 1435 Hijriah, jatuhnya kan hari Ahad. Ahad 10, Senin, Selasa. Usahakan Selasa sebelum maghrib sudah nyembelih. Kalau Rebo khilaf. Kenapa? Masuk tanggal 13 sudah untuk tahun ini. Paham ya? Nah, cuma yang perlu diketahui, kita tidak boleh talfik dalam madhab. Talfik itu apa? Talfik itu diambil enaknya. Ana berikan gambaran gini, di kitab Yaqutun Nafis gini. Madhab kita Imam Syafi'i, pokoknya yang menjadi pedoman kita ini Imam Syafi'i, sembelian itu kalau yang bisa dimakan tidak boleh cacat. Saya ulangi lagi, sembelian itu yang bisa dimakan itu tidak boleh cacat. Apa itu? Dagingnya, tulangnya kan bisa dimakan. Indonesia buat kikil misalnya, itu kan bisa. Itu tidak boleh cacat. Kalau ada cacatnya tidak sah. Paham? Terus, kalau yang tidak bisa dimakan tidak ada masalah. Seperti apa? Tanduk, tanduk, tanduknya pecah. Ya apa? Udah ada masalah. Siapa mau makan tanduk? Kan gitu. Boleh ngeragas ya. Secara umum ya enggak. Secara umum ya enggak. Kukunya. Kukunya binatang tadi itu. Enggak ada yang makan secara umum. Berarti apa? Kalau itu pecah, kalau itu copot, enggak ada masalah. Sampai sini paham? Baik. Sekarang ini, masalah telinga. Telinga ini, menurut pendapat Imam Syafi'i, tidak boleh terputus meskipun secuil. Makanya hati-hati. Biasanya panitia-panitia penyembelihan ini buat lubang di sini, di telinganya itu. Untuk apa? Untuk tanda. Itu kalau sampai cuil enggak sah. Karena yang namanya telinga binatang tadi itu kembali kepada gaidah ketentuan kita Imam Syafi'i bahwasannya telinga itu bisa dimakan. Berarti kalau bisa dimakan tidak boleh cuil sedikit pun. Paham? Paham ya? Cuil sedikit enggak boleh. Imam Abi Hanifah menyatakan apa? Oh, enggak ada masalah. Asalkan enggak sampai sepertiga. Alang-alang lagi. Kalau Imam Syafi'i enggak boleh cuil sedikit pun, kalau Imam Abi Hanifah jangan kencuil, putus pun enggak apa-apa, asalkan cuma sepertiga dari telinga. Nah, ada orang talfik sekarang. Ya apa talfik? Campur aduk dalam madhab. Ya apa? Masalah telinga ikut Imam Abi Hanifah. Karena apa? Lebih gampang. Tapi masalah waktu ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Lebih panjang. Ini campur aduk, talfik, enggak boleh. Makanya tentukan, kalau memang ada binatang ya, binatang sembelian, kok telinganya itu putus, dan sampai sepertiga, ikut madhab Imam Abi Hanifah. Tapi ingat, nyembelainya jangan tanggal 13. Karena apa? Tanggal 13, menurut pendapat Imam Abi Hanifah, gak boleh. Itu kan jenenge lihat yang ngunung kan dipenak itu. Atau misalnya orang yang tengah haji, Imam Malik menyentuh laki perempuan yang bukan mahram tidak batal, asalkan tidak syahwat. Imam Abi Hanifah lebih nemen lagi, menyentuh pun tanpa syahwat tidak apa-apa. Imam Syafi'i tidak boleh, menyentuh tidak boleh, syahwat tidak syahwat, sengaja tidak sengaja, mutlakon kulit ketemu kulit batal. Kemudian ini apa? Tapi Imam Malik menyatakan membasuh rambut ini harus semuanya. Semuanya harus kena. Harus kena semuanya. Imam Syafi'i enggak. Siwil tok, tes cukup. Hatta satu rambut boleh, enggak ada masalah. Asalkan di batasan kepala, dagu, tengkuk. Paham? Ini ada orang masalah batalkannya mengikut Imam Malik sehingga nyentuh perempuan enggak ada masalah, tapi wudunya ikut Imam Syafi'i untuk nur. Tes gini tok. Cukup talfik ini. Itu namanya talfik, Pak. Talfik itu apa? Campur aduk dalam madhab. Itu enggak boleh. Nah, sama seperti korban itu. Paham ini ya? Nah. Di sini dalam hadis yang pertama dalam masalah udhahi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu kana yudhi bikabsyain. Ada ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan dua kambing. Amlahain yang putih bersih, nanti ada pembahasan. Agranain yang dua-duanya binatang tadi, kambing tadi itu bertanduk. Wayusamia, dan Nabi ketika nyembelih itu mengucapkan basmalah. Wayukabiru, dan Nabi ketika itu bertakbir. Wayadau, dan Nabi meletakkan rijlahu, kakinya Rasulullah, ala sohafihima, atas leher binatang tadi itu. Jadi ketika Rasulullah nyembelih itu dipegang dengan kakinya gini, ditungkak dengan kakinya gini, dengan lututnya gini. Kepalanya, tangan kirinya megang kepalanya itu, yang kanan megang pisaunya. Ada penjelasan. Paham ini ya? Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasannya dabahahuma biyadihi. Rasulullah itu menyembelih langsung dengan tangannya, langsung dengan tangan mulia Rasulullah. Ini mana sih bagian mic-nya ini? Mic-nya langgang-langgung lho, Pak No. Hei. Paham ini? Nah, ini Pak Rasulullah diceritakan pada waktu hajatul wada, haji perpisahan, haji yang terakhir, itu jangan sana sini, jangan sana, itu biasa ruangan biasa jangan sini. Itu Rasulullah menyembelih langsung, sampai dikatakan ketika itu Rasulullah menyembelih binatang onta, karena kalau onta itu menyembelihnya dengan nahar. Nahar itu apa? Ditusuk bagian belakang, bagian bawahnya sini, antara dua rahang ditusuk. Karena kalau mau dijatuhkan gini ya kurang wonge, Pak. Mau jadi onta kan besar. Ah, mau diapakan terus caranya? Ya ditusuk ininya. Tapi ketika hajatul wada, ketika haji perpisahan, itu Rasulullah menyembelih. Dan itu ontanya itu rebutan untuk mengenakan lehernya agar terkena dengan tusukan dari Rasulullah. Jadi ontanya yang kepingin untuk disembelih dengan Rasulullah. Perawi menyatakan itu Rasulullah menyembelih sampai 63 onta. Langsung 63 onta Rasulullah sendiri. 63 onta loh, Pak. Jumlah ontanya ketika itu 313 onta. Ini isyarat Rasulullah nyembelih 63 onta. Umurnya Rasulullah 63. Jumlah ontanya yang akan disembelih 313 sesuai dengan jumlah para rasul. Setelah 63 itu binatang dekat-dekat ini para Rasulullah disembelih oleh Rasulullah. Setelah selesai 63 diberikan ke Sayyidina Ali, dilanjutkan Sayyidina Ali. Kemudian sahabat yang lain ingin berbarokah juga menyembelih juga. Nah, di sini dikatakan untuk menyembelih itu, kalau dikatakan mana yang afdol menyembelih itu, jelas yang afdol itu menyembelih sendiri, asalkan tahu loh ya, tahu tentang masalah sembelihan. Kalau tidak tahu jangan. Aku kadang-kadang dredeg. Jangan. Nah, kalau mau tanya sunnahnya, sunnah menyembelih sendiri. Karena apa nanti yang diputus dua urat. Mana dua urat itu? Urat leher yang ada di leher, urat pernafasan dan urat makanan. Urat pernafasan dan urat makanan yang diputus. Itu pun kalau mutus, sebelum terputus diangkat, tidak boleh. Tersayat namanya kok seperti itu. Bisa jadi bangkai. Makanya kalau dredeg minggiro, ojo wis. Ojo kat menekat, akhirnya tidak karu-karuan, jadi bangkai nanti. Itu. Nah, ini Pak, khusus laki-laki yang ngerti sunnah nyembelih sendiri. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan, meskipun mahir menyembelih, jangan nyembelih sendiri. Makruh hukumnya. Kan serem, Pak. Ono wedok nyembelih dhewe, ono ning sapi, minggir aku buyar, Pak. Luput blonjo iku kena. Hah? Makanya dikatakan oleh para ulama, kalau untuk laki-laki kalau dia mampu dia nyembelih sendiri. Tapi kalau untuk perempuan meskipun mampu jangan nyembelih sendiri. Kenapa? Makruh hukumnya. Enggak pantas, lahir laik. Gitu ya. Enggak pantas. Nah, kemudian dzabahahuma biyadihi, langsung Nabi menyembelih dengan tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada penambahan lafaz di sini saminaini. Yang kedua kambing tadi itu dalam keadaan gemuk. Karena sunnah termasuk cacat yaitu apabila terlalu kurus. Karena kambing kalau terlalu kurus bisa gila, Pak. Menungso enggak? Enggak. Enggak, kambing itu ya. Jadi kalau terlalu kurus, jadi nanti gila. Makanya kalau gila, enggak boleh. Terlalu kurus, enggak boleh. Kemudian Nabi mengucapkan di sini Bismillah Wallahu Akbar. Bismillah Wallahu Akbar. Itu. Kemudian yang dimaksud amlah tadi itu, ini tentang masalah warnanya. Warna kambing yang bagus untuk disembelih itu yang apa? Tingkatan yang pertama, abyadul khalis, yang putih bersih. Itu yang paling bagus, putih bersih. Karena ketika Nabi Ismail digantikan kambing, diganti dengan apa? Hibas. Kita tengah masyarakat kita ngatakan apa? Onda itu kalau yang bagus itu kacangan. Keliru, yang bagus bukan kacangan. Yang bagus itu gibas. Nah, paham ya? Atau domba bahasa kita orang. Ya. Itu. Kemudian tingkatan yang kedua, ada yang mengatakan apa? Yukhalitu bayaduhu syai'um min sawad. Putihnya itu tercampur sedikit dengan hitam. Agak-agak hitam-hitam atau deblok-deblok hitam itu. Tingkatan yang ketiga, yukhalitu bayadu humrah, putih kemerah-merahan. Ya apa bule? Putih kemerah-merahan gitu ya. Tapi tingkatan ketiga itu, tingkatan ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat, alladhi fihi bayadun wasawadun, yang ada putih, yang ada hitamnya di tubuhnya tadi itu. Tapi wal bayadu aktsaruha, paling banyak, paling banyaknya. Kemudian agron, agron ini bertanduk, sehingga ulama menyatakan wasduhibbal ulama utadhiyatu bil agrani li hadzal hadis. Sebagian ulama itu ada mengatakan sunnah untuk menyembelih binatang sembelihan itu yang bertanduk sesuai dengan apa? Hadis yang ada ini. Itu. Tapi ada juga yang mengatakan untuk menyembelih dengan binatang yang ajami. Ajami itu apa? Alladzi la garna lahu, yang tidak ada tanduknya, ajazuha aslan. Mereka para ulama membolehkannya, tidak ada masalah secara asli. Itu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan memang ada keutamaannya tentang masalah warna. Tadi yang disebutkan kan yang paling bagus putih bersih, putih ada hitamnya, putih kemerah-merahan, putih dan hitam tapi putihnya lebih banyak dan lain sebagainya. Kan gitu kan? Nah, tapi juga ada riwayat Sayyidina Aisyah bahwasannya gunakan binatang tadi itu, kalau yang hitam itu usahakan di beberapa tempat toh, di matanya, di sekitar perutnya, di sekitar kakinya. Itu toh kalau memang ada yang hitam, lebih baik itu. Cuman di sini disebutkan aslinya tidak perlu terlalu sulit seperti itu. Artinya apa? Jangan sampai gara-gara itu kita sulit mencari. Jangan. Ya sudahlah. Oh, misalnya ada yang putih, ada yang lebih bagus enggak putihnya? Ada. Ya beliin. Enggak ada, ya sudah. Gitu. Jadi itu yang betul, afdholiyah itu ada keutamaan, cuma jangan sampai memberatkan kita sehingga mencari sesuatu yang tidak ada, sulit nanti. Itu. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih tadi itu dengan mengucapkan Bismillah dan takbir. Nah, Bismillah ada khilaf. Ada yang mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan enggak? Bismillah gitu toh. Bismillah, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang mengatakan seperti itu. Paham ini? Nah, ini Pak, bertakbir ini khusus untuk penyembelihan korban. Untuk penyembelihan korban. Kalau tidak penyembelihan korban, penyembelihan biasa, tidak disunahkan untuk bertakbir. Kenapa kalau takbir? disunahkan untuk penyembelian korban sesuai dengan ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu sekalian ini melaksanakan takbir atas apa-apa yang engkau telah memberikannya hidayah kepada kamu sekalian, artinya telah berkorban di situ. Paham ini? Intinya di sini, ketika berkorban ojo geradakan. Ya apa geradakan itu? Sing jagali keto aurote nggae katokan. Wis mari ya siap, rokoke dekek dhisik langsung beleh. Dadi pas beleh ambur rokok ndak karu-karuan ini, jangan. Ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan yang terbagus. Ya seharusnya setiap waktunya seperti itu. Sampai dikatakan apa? Dalam bayjuri itu apa? Untuk supaya menghadapkan si kambing atau sapi atau binatang sembelihan tadi itu ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Nanti kepalanya itu berada di sebelah selatan. Ya, berada di selatan. Kakinya berada di kiblat. Kemudian apa? Bismillah dulu. Kemudian apa? Takbir dulu. Kalau bismillah tidak wajib. Bismillah itu tidak wajib. Karena apa? Kita sudah Islam. Kalau ini yang wajib itu kalau bukan orang Islam. Malahan kalau bukan orang Islam tidak boleh nyembelih. Nah, karena kita sudah dilahirkan dalam keadaan Islam, bismillah itu dihukumi sunnah, tidak wajib. Ya, itu. Kemudian ini disebutkan bagaimana itu Rasulullah SAW tata caranya ya. Wa amma wadha'a rijlahu sallallahu alaihi wasallam, adapun meletakkan kaki mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala safhatil unuki ai janibuhu, itu kakinya Rasulullah berada di salah satu sisi dari kepala, dari kepala binatang tadi itu. Jadi kepalanya berada di sini, kemudian kakinya Rasulullah berada di lehernya gini. Jadi ibaratnya ininya untuk ngunci supaya enggak gerak banyak. Kemudian apa dikatakan di sini? Faliyakunu azbatalahu wa amkana. Itu lebih apa? Lebih azbat, artinya kalau enggak gampang gerak, kalau gampang gerak kan sudah kekunci dengan ini. Nah, terus kepalanya pegang. Tapi jangan tahu nemen kuatak ya, jangan. Ya, pegang gini. Nah, kemudian wa amkana, amkana lebih memungkinkan. Kenapa? Ini pisau berada di sini. Kalau misalnya kepalanya sebelah sini, repot, Pak. Goceli apa ini? Goceli sebelah sini, pisaunya gini akhirnya. Kena bawang kan repot. Tapi kalau kepalanya itu berada di selatan, pegang gini ya. Nah, otomatis kan tangan kiri megang kepala, tangan kanan megang pisau, makanya amkan. Lebih memungkinkan. Itu. Paham ya? Nah, ini lebih afdol, lebih utama daripada untuk menyembelih yang pertama dengan berdiri binatangnya tadi itu. Karena ada kadang-kadang nyembelih pokoknya pas berdiri gitu. Langsung itu kurang bagus. Atau dengan cara barkun. Barkun itu apa? Kedua kakinya ditali. Kemudian kaki satunya ditalikan ke bagian belakang. Itu lebih sulit. Apa? Dikalahkan dengan cara seperti ini. Dengan cara metode seperti ini. Paham ya? Nah. Kemudian disebutkan juga ketika kadang-kadang banting binatang. Banting binatang belek gitu ya. Itu kalau gara-gara bantingan sampai binatang tadi itu pincang, enggak sah. Makanya hati-hati, kalau banting jangan teman-teman. Ya biasalah sewajarnya. Nah, terus biar enggak berot yang diajarkan Rasulullah, pernah suatu saat Rasulullah akan nyembelih, itu tukang sembelihnya model preman loh. Pisaunya jangan ngene, disiap-siap ngene. Disangarepe binatang tadi itu. Katanya Rasulullah jangan, dia juga punya perasaan. Makanya kalau mau ngesah pisau tadi itu di tempat yang tidak terlihat sama binatang tadi itu. Kemudian apa? Kemudian ketika nyembelih jangan depan temennya. Lo kan kesian. Otomatis berontak nanti. Kalau sudah berontak repot sampean, main talen-talenan nanti, berot dan lain sebagainya. Ya gara-gara itu. Nah, pernah satu saat Rasulullah ini ada binatang agak berot gitu ya. Dipegang kepalanya Rasulullah, ya Rasulullah Pak yang megang. Ya cuma kita insya Allah kurang lebihnya ya iso niru. Pokok niat yang betul insya Allah bisa itu. Dipegang kepalanya, ya dipegang kepalanya. Kemudian apa? Dilus-lus. Kemudian sampai diberikan minum dari tangan mulia Rasulullah, diambilkan air, diberikan minum dulu. Dilus-lus aja. Nah, pisau suruh jauhkan. Dijauhkan dulu. Nah, ini berarti peri kehewanan. Lalu masya Allah Islam ini ngatur. Sampai pembahasan, kenapa sih Islam itu kok nyembelih di urat pernafasan atau urat nadi bahasanya kita orang, dan urat makanan harus kena terlebih dahulu. Kalau enggak boleh. Kenapa kok enggak di perut? Perut kan sama-sama matinya nanti. Karena kalau sudah dua urat ini terputus, kontak dengan otak enggak ada. Kontak dengan otak enggak ada. Sehingga apa? Sehingga bagaimanapun nanti disembelih, seret putus, sudah putus, kemudian digerak lagi, gerak, gerak, gerak. Itu kan kalau secara normal kan sakit. Cuma karena berhubung urat pernafasan, urat makanan sudah terputus, kontak sama otak tidak ada. Ketika kontak sama otak tidak ada, tidak terasa sakit. Ya semoga selamat ya. Orang tahu stroke. Orang stroke itu kadang-kadang dijiwit tidak sakit. Tidak sakit. Kenapa? Tidak ada kontak sama otak. Nah, ada Islam ngatur seperti itu. Ya terus seperti itu. Jangan, sakit aku, sakit. Jangan, minggir kan. Ini tidak butuh sakit-sakit sama dia ini. Nah, paham ini ya? Ya justru mereka itu bahagia kok, seneng. Kenapa? Akan menjadi matoyakum. Akan menjadi kendaraan kamu sekalian, katanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Nah, juga pembahasan-pembahasan sebetulnya ini banyak tentang masalah untuk ngelandepkan ya, untuk melandepkan dari pisaunya tadi itu ya. Alhasil muamalahnya itu dengan rahmat, dengan kasih sayang kepada binatang tadi itu. Nah, itu ya. Semoga kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.